إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari syarah hadis Man syahida anna la ilaha illallah. Artinya siapa? Artinya Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dalam lanjutan hadis tersebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini persaksian dengan dua syahadah atau dengan kalimat syahadataini. Persaksian yang kedua yaitu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan mengikuti apa maksud dan penafsiran dan tuntutan dari persaksian seseorang atau persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Berkata Syaikhul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala wa qawluhu atau wa qawlihi, dua-duanya. Kalau wa qawlihi ma'tufun ala tauhid, kalau qawluhu dia apa? Mubtada. Mana? Yang mana? Satu yang sebelumnya atau yang sekarang ini? Hah? Sebelumnya? Baik. Perhatikan. Talak nomor satu dari Fabihada tabayyana anna musyriki ahli azman azhalu billahi wa bi tauhidihi min musyrikil arab wa mimman qablahum. Naam. Aywa. Wa mimman qablahum. Maka dengan ini kata beliau Syaikhul Rahman jelaslah bahwasanya musyrik orang-orang musyrik di zaman ini lebih bodoh tentang Allah dan lebih bodoh tentang tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, daripada orang-orang musyrik dari kalangan Arab dan yang sebelum mereka. Wa man qablahum. Nah, anak kecil itu suruh pulang. Ganggu nanti itu. Perhatikan, tarik nomor satu, catatan nomor satu, perhatikan. Fi Quratul Uyun. Dalam kitab Quratul Uyun. Quratul Uyun juga satu di antara syarah-syarah kitab tauhid. Dalam kitab Quratul Uyun ini yang mensyarahnya adalah Syekh Abdul Rahman bin Hasan, penulis kitab kita ini. Kultu, qailnya adalah siapa? Hah? Man qail? Syekh Abdul Rahman bin Hasan yang memiliki kitab kita ini sekarang Fathul Majid. Wa ulil mutaakhirun jahilu ma'nal ilah. Perhatikan. Wa haula'il mutaakhirun jahilu ma'nal ilah. Dan mereka musyrikin mutaakhirin, musyrikin belakangan ini, jahilu, mereka bodoh tentang makna al-ilah. Kalimat yang didengungkan oleh seseorang atau oleh manusia yang mengaku Islam dengan ucapan la ilaha illallah, banyak dari kalangan mereka tidak mengetahui makna kalimat al-ilah yang dikandung oleh persaksian yang dia ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Wa qallabu haqiqatal makna ila makna tauhidir rububiyah. Tengok di sini. Mereka para mutaakhirin, belakangan ini musyrikin mutaakhirin, mereka membalik hakikat makna al-ilah. Apa makna al-ilah yang benar? Alladhi yuksodu lil ibadah. Jadi ingat, alladhi yuksodu lil ibadah, yang dituju untuk diibadahi, itu makna al-ilah yang benar. Atau makna maklu, yang diibadahi. Bahwa bersama'i ilahun wabil ardi ilahun, itu dalam Al-Quran. Dialah zat yang diibadai di atas sana dan diibadai di bumi. Ma'luhun fil ard, ma'budun fil bersama, ma'budun sama, ma'budun fil ard. Itu makna al-ilah, bukan yang dikatakan oleh mutaakhirun, kuburiyun, dan semisalnya mereka membalik hakikat makna tersebut kepada makna tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? Tauhid al-muta'alik di apa? Af'alillah. Di antaranya al-qudra alal ikhtira, yang memiliki kemampuan atas membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Namanya ikhtira, ikhtara yakhtari'u, membuat suatu contoh yang belum ada, membuat suatu perbuatan yang belum ada contohnya, membuat suatu bikinan yang belum ada contohnya, namanya ikhtara, mukhtari'un. Maka penafsiran kalimat ini kalau diartikan dengan ilah, maknanya al-qadir alal ikhtira, jadi la ilaha la qadiroh alal ikhtira illallah ta'ala. Dan ini membalik hakikat makna al-ilah dalam lughah al-arabiyah, dalam penggunaan kalimat Arab. Maka mereka fa'asbatu ma nafathu la ilaha illallah minas syirki, fa'asbatu ma nafathu. Ma nafathu. Nafat, ini mana fa'ilnya, Haidar? Jadi mana fa'ilnya? Hah? Ayolah. Maka mereka dengan salah ataupun dengan membalik makna yang sebenarnya dari makna ilah, maka konsekuensinya tuntutannya mereka menetapkan apa yang dinafikannya oleh la ilaha illallah. Apa yang dinafikan? Apa, Hajar? Apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah yang mereka tetapkan? Apa maknanya? Apa maknanya, Mas Didi? Apa yang dinafikan oleh apa yang mereka tetapkan dengan apa yang dinafikan la ilaha illallah? Menafikan syirik, menetapkan syirik, itu loh, itu kalimat lanjutannya itu. Mereka menetapkan apa-apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah, yaitu berupa syirik. Itu berarti kalimatnya. Dengan mereka itu membalik hakikat makna la ilaha illallah, itu membalik makna kalimat ilah kepada makna tauhid rububiyah, maka tuntutannya mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa yang dinafikan? Syirik. Syirik ini ditetapkan. Kalimat Allah menafikan syirik, mereka menetapkan syirik. Bayangkan. Ini bayangkan. Kesalahan dalam penafsiran makna ilah, kesalahannya bukan sembarangan salah. Fatal. Menetapkan apa yang dinafikannya oleh la ilaha illallah. Apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah? Asyirku. Dan mereka tetapkan syirik tadi itu. Kenapa? Karena salah dalam menafsirkan makna al-ilah yang sebenarnya. Coba bayangkan. Maka kalau itu, kalau orang itu gak tahu tentang makna al-ilah yang benar, dakwanya bukan menjadi dakwah tauhid, tapi terbalik, tertukar. Dakwanya tertukar. Tujuannya mendakwakan tauhid, malah sebaliknya mendakwakan syirik. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendengungkannya. Hah? Dalam azan, dalam sholat. dalam zikir dan yang lainnya. Tapi karena membalik hakikat makna al-ilah, tuntutannya mereka menafikan, mereka menetapkan apa yang ditiadakan oleh la ilaha illallah. Apa yang ditiadakan oleh la ilaha illallah? Ya ini asyrik. Syirik ini ditetapkan oleh mereka. Sementara syirik ini ditiadakan oleh la ilaha illallah, dinafikan. Wa angkaru ma asbatathu. Dan waktu yang sama, dan sama mereka mengingkari apa yang ditetapkannya. Siapa? Siapa? Asbatathu. Siapa halnya? Siapa halnya, Abdul Rahman? Tur. La ilaha illallah. Apa? Kalau tidak ada gimana? Tidak ada. Wah. Tulis. Udah kalau tidak ada tulis. Nanti tulis. Caranya belajar itu kalau belajar yang serius, biar maklumatnya itu tambah. Gimana maklumat tadi sangat penting, ditulis. Jadi cari kitab yang sudah ada, talik seperti ini kemudian ditulis. Ditulis itu wasiatnya ahlul ilm. Bahkan wasiatnya Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kalau cuma mendengarkan gitu aja, besok lagi ketika nyari di mana kemarin, apa yang ucapkan ceritakan kemarin, enggak dapat. Maka dikatakan wa angkaru ma asbatathu. Karena mereka membalik makna hakikat la ilaha illallah, mereka dan mereka mengingkari apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa ditetapkannya? Berupa min ikhlasul ibadah lillahi jahlan minhum, berupa memurnikan ibadahnya untuk Allah disebabkan kebodohan dari mereka yang tidak tahu, bahkan membalik makna al-ilah dari makna yang sebenarnya kepada makna yang batil. Itu namanya tafsir muhtas ataupun membawa makna yang bid'ah dalam din. Maka sangat heran sekali kok bisa kemudian ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid itu kondi. Kandungan mana yang diinginkan dari kalimat tersebut? Ya kan? Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka sungguhlah Allah berfirman fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka ibadahilah Allah dalam keadaan kau memurnikan agama ini hanyalah untuknya Allah Ta'ala. Memurnikan din, memurnikan ibadah. Maka ibadahilah, beribadahlah kepada Allah dalam keadaan kau memurnikan ibadah ini hanyalah untuk Allah Ta'ala. Qala Muhyiddin Nawawi Bu Zakaria, alam anna babal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar qad duyya min azmanin mutatawilatin wa lam yabqa fi hadhil azmani illa rusumun qalilatun jiddan wa huwa babun adhimun bihi qiwamul amri wa malakuhu wa idza kathural khabsu ammal iqabu as-salihah wal talihah. Berkata Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya bab al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, memerintah dengan kebaikan dan kebajikan dan melarang dari kemungkaran, telah disia-siakan dari zaman yang sudah panjang, sudah waktu yang sudah lama, fi min azmanin mutatawilin, dari waktu sudah lama. Bab memerintah dengan kebajikan, melarang dari kemungkaran, telah tersia-siakan dari sejak waktu yang sudah lama. Ini Imam Nawawi, tahun 500-an Hijriah. Terus? Ya kan? Zaman sekarang, zaman kita, terus bagaimana? Walam ya beka fi hadhil azman, dan ilah lagi tersisa di zaman-zaman seperti ini, melainkan rusum, cuma sekedar apa? Rusumun qalilatun, gambaran yang sangat sedikit sekali. Wahuwa, sedangkan babul amri bil ma'ruf wa nahyil munkar babun adhimun. bihi dengan batas dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, perkara ini menjadi kokoh, menjadi kuasa. Wa idza katsara al-khabsu, dan apabila kejelekan itu semakin banyak, telah membanyak, maka ammal iqabu at-salihah wal talihah, siksaan mencakup mengena seluruh orang, baik yang soleh dan yang sebaliknya, yang tidak soleh. Soleh itu adalah lawannya toleh, toleh lawannya soleh. Wa qulu fi hadzal zaman, yakni al-qarn al-khamis was-sadis. Ini perkataannya siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Wa qulu, dan perkataannya Imam Nawawi tadi, di zaman-zaman ini yang dimaksud oleh beliau tadi adalah yang dengan yakni qarn al-khamis was-sadis, zaman apa? Periode ke abad ke-5 dan abad ke-6. Sekarang dapat berapa? 14. Sudah berapa abad telah lewat? 9 abad yang lalu. Ini ucapan beliau. Wa idza kana kadzalika fa ma dhannu bil qarn al-ashir wa ma ba'dahu. Kalau memang pada abad segitu, abad ke-5 dan ke-6 sudah kayak begitu keadaannya, terus bahamatun, maka anggapan mana lagi? Anggapan apa yang terkait dengan abad ke-10 dan yang setelahnya? Tentunya lebih apa? Lebih enggak garu-garuan. Waqad istahkamat fiyad al-gurbah. Waqad istahkamat fiha al-gurbatu, benar-benar. Di zaman sekarang ini adalah benar-benar al-gurba, benar-benar semakin kokoh, keasingan semakin jelas. Nah, perhatikan itu. Uli Syekhina Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala fi tafsiri hadil kalimah kalamun badiun wadihun lam yusbab ila mislihi. Kata beliau, dan Syekh kami Muhammad bin Abdul Wahhab ini kakeknya. Kakeknya beliau, kakeknya Syekh Abdul Rahman. Memiliki tafsir kalimat ini, kalimat la ilallah, dalam penafsiran kalimat la ilallah ini adalah ada kalam yang sangat badi, kalam yang sangat istimewa, gamblang, tidak pernah didahului kepada penafsiran yang semisalnya. Lam yusbak ila mislihi. Falyurajik, falyurajik, atau falyuraja, agar dirujuk kepada penafsiran tersebut. Kenapa? Lima sisil hajati. Karena apa? Karena hajah, kebutuhan sangat mendesak, sangat menyentuh. Masis, mendesak, menyentuh. Karena benar-benar kebutuhan sangat mendesak, sangat mendorong untuk mengetahui penafsiran tersebut dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Mahfum itu? Ha. Maka itu perhatikan, kalimatnya adalah kalimat yang benar-benar sangat berarti di ahli tauhid. Dengan kalimat ini kita mengetahui siapa orang-orang yang sekarang berada di sekitar kita, terkhusus dari para duat, para da'i, para ustaz, lebih lagi amam umumnya manusia. Tahu. Dari sini juga waktu, dengan waktu yang kita lewati, kita tahu bagaimana keasingannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat yang mereka tidak tahu tentang makna al-ilah, bahkan membalik makna al-ilah menjadi makna batil, sehingga tuntutannya menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah, menetapkan syirik dan memingkari tauhid, padahal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Ahmad Fiqi, beliau nukil dari kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitab Qurratul Uyun, dan ini diakui oleh Syekh bin Baz. Kenapa? Karena kitab ini dirujuk oleh beliau, tidak dikomentari, diakui. Ini namanya berjalan di atas bimbingan alul ilm dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Maka itu kalimat yang kita baca dalam kitab ini bukan sekedar penting kita lewati mencari barokah, belajar dengan cara mulajama, cara halaqah, tapi benar-benar harus kita perhatikan, kita cermati sebaik mungkin tentang isi kalimat yang disampaikan oleh penulisnya. Biar kita mengetahui sejauh mana manusia melenceng dari kalimat tersebut dan berapa orang, berapa gelintir manusia yang selamat. Ya kan? Biar orang itu gak mengikuti ATV ya, mana ATV ya? Biar orang itu gak mengikuti ATV ya, mana ATV ya? Mengikuti perasaan. Biar orang itu gak mengikuti perasaan saja. Masa gini banyak bodoh kabeh. Dewek itu asal kancan ini yang benar. Itu jenis perasaan. Itu namanya apa? Hujah menggunakan ATV ya. Masa usah menangnya suara kabeh. Ustaz usah menangnya utasa Indonesia. Dewek itu asal kancan ini yang benar. Nah kalau ingin benar ya ini dibaca. Dan dirasakan dan dinikmati. Di mana dia berada dan orang lain berada di mana dia berada, di mana mereka berada. Dalam poros kalimat la ilaha illallah. Maksud itu. Ini bukan bikinannya Abu Mas'ud, kita cuma membaca. Baik. Kita lanjutkan. Qulu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo syahida bidzalik. Yaitu dan dia bersaksi dengan bahwasanya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyyati takraril amil. Wa huwa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah kalimat yang diatofkan, diikutkan pada kalimat yang sebelumnya dengan niat mengulangi amil. Wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu amilnya. Mana amilnya? Syahida. Bersaksi. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu. Apa makna abduhu? Maknanya adalah al-abd huna al-mamluku al-abidu. Jadi bersaksi bahwa saya Muhammad adalah al-mamluk. Dia adalah dimiliki dan dia adalah yang mengibadahi, yang menyembah. Bukan yang disembah. Bukan yang diperilah. Tapi dia adalah mamluk. Dia itu dimiliki. Dia itu adalah yang menghamba. Bukan yang diibadahi. Tapi dia yang mengibadahi. Al-abid. Maka kalau itu makna al-ubudiyah enggak boleh dipalingkan dan diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai annahu mamlukun lillahi ta'ala, bahwasanya beliau Muhammad adalah mamlukun miliknya Allah taala. Bahkan kita semua juga miliknya Allah, nyawa kita miliknya Allah, badan kita miliknya Allah. Kemudian apa itu makna al-ubudiyah? Wal-ubudiyah al-khasa wasfuhu. Dan ubudiyah yang khusus adalah sifatnya Allah. Apa sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ubudiyah yang adalah wasfunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala alaihi sallallahu bikafin abdahu. Tidakkah Allah itu mencukupi hambanya? Yang mana bahwa saya Rasulullah adalah benar-benar memiliki sifat yang khusus, yaitu sifat al-ubudiyah sebagai hamba. Fa'ala maratibil abdi al-ubudiyatul khasatu warisalah. Tengok. Tingkatan hamba yang paling tertinggi adalah tingkatan ubudiyah. Al-abd hamba. Tingkatan bagi dia adalah tingkatan yang paling tertinggi. Maka dikatakan al-ubudiyatul khosatu warisalah. Ubudiyah yang khusus. Penghambaan yang khusus dan risalah. Membawa misi kerasulan sebagai utusan. Ya kan? Beliau adalah sebagai orang yang membawa misi utusan. Diutus oleh Allah Ta'ala. Di antara misinya adalah ini. Agar kita memurnikan ibadahnya lah untuk Allah, bukan untuk beliaunya sallallahu alaihi wasallam. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul khalq fi hataini sifataini syarifataini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khalq, hamba Allah yang paling sempurna dalam dua sifat ini, yang keduanya adalah sifat yang mulia. Apa sifat yang mulia? Al-ubudiyatu, al-khawasatu, warisalatu. Itu adalah dua sifat yang mulia. Hamba Allah yang paling sempurna dalam dua sifat ini adalah beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah yang paling sempurna dalam dua sifat ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu memang beliau adalah hamba yang paling sempurna dalam dua sifat ini, maka kita harus mencontoh beliau dalam apa yang dilakukan oleh beliau sebagai hambanya Allah. Pernahkah beliau ini meminta kepada selain Allah dalam perkara itu khusus bagi Allah? Ya, pernah. Pernahkah Allah itu, pernahkah Rasulullah itu mendakwakan dan mengajak supaya seorang itu minta orang yang kepada yang dikubur, menyembelih yang dikubur, bahkan melarang darinya? Pernahkah Rasulullah itu memerintah supaya seorang itu nadar untuk selain Allah? Enggak pernah, bahkan beliau melarang darinya. Pernahkah secara umum Rasulullah membuat, mengajak supaya bikin tandingan dengan Allah? Enggak pernah, bahkan Rasulullah ini melarang dirinya dibikin tandingan bagi Allah. Aj'al tani lillahi niddan. Apakah kamu jadikan saya ini sebagai tandingan bagi Allah? Di saat bahwasanya ada seorang mengatakan Masya Allah wa si'ta, karena kehendak dan karena kehendak engkau, wau ini wau pau musyarakah. Rasulullah mengingkari, ajal tani lillahi niddan. Jadi dengan demikian bagaimana seseorang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwa saya Muhammad adalah abdu wa rasul, kemudian setelah itu membuat, dibikin oleh dia Muhammad sebagai tandingan bagi Allah dalam masalah perkara al-uluhiyah. Ini menunjukkan bahwasanya orang enggak tahu tentang makna al-ilah. Inilah yang dikupas oleh beliau dengan kupasan yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang talib, seorang pencari ilmu. Dengan upaya dengan mencari ilmu ini untuk melepaskan diri dari jeratan syirik, yang mana kebanyakan manusia terjerat dalam perkara tersebut. Wa amar rububiyyatu wal ilahiyyatu fa huma haqqullah ta'ala la yasraku fi sa'in min huma malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Mungkin dalam kalimat sebagian kalian ada yang kurang tepat. Ini yang mungkin lebih pas. Adapun ar-rububiyyah wal ilahiyyah, maka keduanya adalah haknya Allah Ta'ala, yang memiliki hak sebagai Rabb, yang memiliki hak sebagai al-ilah, adalah haknya Allah Ta'ala. Allah tak yang punya hak. La yasrakuhu bi syai'in min huma, enggak ada sesuatu yang bersekutu, berserikat dengan Allah dalam sesuatu dari dua sifat itu, rububiyah dan uluhiyah. Baik itu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, tidak berserikat dengan Allah dalam sesuatu pun dari kedua sifat tersebut, rububiyah dan uluhiyah. Malaikat juga enggak berserikat, nabi juga enggak berserikat, berserikat nabi yang diutus. Ini benar-benar ya ikhwan, namanya upaya untuk memurnikan al-ubudiyah. Memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala. Mendudukkan masing-masing pada kedudukannya. Sampai dikatakan taklid juga termasuk sumber dari sumber-sumber syirik. Usul-usul syirik, bagaimana perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Masail Jahiliyah. Itu taklid. Karena dengan taklid dia akan mengikuti selain Nabi. Kalau mengikuti selain Nabi, maka ibadahnya bukan untuk Allah Ta'ala, karena bukan di atas sunnahnya Rasulullah. Tidak diterima. Maka dikatakan sebagian ulama Pakistaniyin, dikatakan mereka musyrikunnya birisalah, yakni muqallidun. Wa kullu 'abdin wa rasulun ata bi hataini sifataini wa jama'ahuma daf'an lil ifrat wa tafrit. Tengok di sini. Saya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'abdu wa rasulun. Wa anna Masyaidi anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan dipersepsi bahawa saya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat hambanya Allah dan Rasulnya, atabiata ini sifat ini datang dengan dua sifat ini dan digabungkan keduanya dalam satu kalimat, daf'an demi menepis ifrat berlebih-lebihan dan tafrit meremehkan terhadap haknya Nabi. Demi menepis pemahaman ifrat berlebihan, ghulu melampaui batas ekstrim, dan tafrid yakni meremehkan. Artinya biar gak meremehkan Nabi. Nah, cuma hamba saja kok. Nah, cuma utusan saja. Kalau bisa turunkan Allah ke langit bumi. Sebagai permintaan mereka muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat apa? Ami Mus'ab. Minta supaya mereka minta supaya Allah turunkan. Banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Tuntutan dari musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan masing-masing manusia dapat kitab baca. Agar Nabi itu membawa pemiliki apa? Rumah dari apa? Hah? Dari mutiara. Atau laka janatun? Apa? Gimana ayatnya Mimusab? Terus? Lanjutannya? Ya, tengok. Tengok. Al-Taqiyah Billah. Wal malik kabira, tengok. Jadi Rasulullah SAW ditantang oleh madu'nya supaya datangkan jatuhanmu. Ya itu. Di antara tuntutan cuma datangkan Allah. Coba. Antum berdua paling orang kalau berdakwah ini masih ringan. Bukan suruh datangkan Allah. Ya kan? Kalau antum mendina masih ringan. Suruh datangkan Gusti Allah kalau ke bumi sini. Sekarang malaikat-malaikatnya. Itu tantangan terhadap Nabi kita salam ketika beliau berdakwah. Jadi Al-Quran sering kita baca, sering kita dengar. Kemarin dalam Ramadan. Ya kan? Ayat apa? Ayat ini dibaca oleh Imam Musab tahun apa? Di 10 terakhir. Kalau enggak mungkin malam 20 atau malam 26 itu. Malam berapa? Malam berapa? Malam 27. Ingat tentu. Nah itu. Minta seperti itu. Maka ketika mendengarkan seorang membaca itu diperhatikan apa atau faedahnya ayat yang dibaca. Nanti kalau enggak paham bahasa Arabnya tengok di terjemahan. Itu baru belajar yang serius. Pulang itu bukan kok anaknya diguyoni, jalung untuk jajan es. Tapi ayatmu dibaca, ayat iki maknane ngene. Ah iku jenenge belajar serius. Ya kan? Jadi tantangan seperti itu. Itu mana tafrid. Hambanya Allah dan Rasulnya, utusannya ditantang suruh datangkan. Kalau kamu benar Rasul, datangkan saja. Coba Rabbmu, datangkan Allah ke muka bumi. Itu antara tafrid, meremehkan, melecehkan haknya Rasul. Ya kan? Yang menggelari beliau adalah Rasul adalah Ta'ala, tapi ditantang. Kalau memang kamu utusannya, bawakan saja, bawa saja Rabbmu turun ke bumi, sama sekali malaikatnya. Tengok itu. Ini tantangan terhadap seorang da'i. Sekarang kita jumpa enggak? Madu kita datang ke Allah. No? Ya, belum ada. Masih ringan ujian terhadap kita. Terhadap beliau suruh datangkan Allah. Ya toh? Jadi kita menang da'wah kan? Mau tekan Rabb mundi coba aku duruh. Sekalian malaikat. Belum ada. Belum pernah kita dengar itu. Paling, wah kamu adabnya tidak selek. Su'ul adab. Preman. Nah. Kalau masuk baru dikatakan preman aja, wah masih ringan. Ya kan? Preman. Di mana-mana digelar, di kalangan Lekmaniyah itu maksud preman. Di kalangan Roja juga demikian, enggak punya adab. Karena pakai kopiah macan, jaket hitam. Ya. Jaketnya Israel. Mereknya Bel. Nah. Belum diminta supaya datangkan Allah Ta'ala. Dia agak terkena nanti. Malaikat. Supaya Nabi suruh bikin apa? Supaya dia punya rumah dari permata. Nggih ini piye rumah permata? Permata iku larang, golek nek ndike dadi omah. Ya kan? Bukannya rumah saja. Ada supaya punya kebun, kebun dari kurma dan anggur. Nah, kurma di Indonesia dicer ya orang tua. Ya. Lebih-lebih lagi di bawahnya ngalir sungai-sungai. Minta itu permintaannya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tafrid terhadap haknya Nabi. Maka itu tafdhafan lil ifrad wa tafrid wa anna Muhammadan abdu wa rasul. Perasian seorang bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya itu untuk dikumpulkan di sini dua-duanya demi menepis berlebihan mensikapi Nabi dan demi menepis meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul. Baik. Fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummati afrata bil ghulu qawlan wa fi'lan. Kata beliau, maka sesungguhnya banyak dari kalangan orang yang mengklaim, yad'i mengaku bahwasanya dia termasuk dari umatnya sallallahu alaihi wasallam, umatnya beliau, tapi memsikapi apa? Sikap dengan ifrat, berlebih-lebihan dengan ghulu melampaui batas baik berupa perkataan dan perbuatan. Ini banyak dari kalangan manusia yang mereka mengklaim termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatul ijabah maksudnya, umat yang mengijabahi Nabi sebagai umatnya, umat yang menyambut dakwahnya Nabi. Sebagai umat yang menyedawai Nabi menerima Islam, tapi ternyata apa? Menerima bukan seutuhnya sebagaimana anjuran beliau sendiri abdu wa rasul, tapi malah mensikapi dengan bentuk ghulu berupa perkataan dan perbuatan. Wa farata bi tarki mutaba'atihi, dan farata menelantarkan dirinya dengan meninggalkan mengikuti nabinya. Dirinya terlantarkan dengan cara meninggalkan mengikuti Nabi. Wa farata. Qassara. Enggak mencukupkan yang apa yang harus dicukupkan, tapi malah meninggalkan mengikuti nabinya. Sekarang orang demokrasi mengikuti nabi dan enggak. Ustadz yang jenggotnya sampai dada, batuknya ngecap dengkul sapi, baju banyak setengah betis, berdemokrasi. Ikut siapa? Ikut nabi? Hah? Kalau telananya mus pakai jin sampai ke bawah dan roknya setengah betis, enggak masalah. Berdemokrasi. Masih ringin. Tapi sekarang ini kalau jubahnya setengah betis, jenggotnya sampai dada, batuknya ngecap dengkul sapi, saking banyaknya sujud, ternyata berdemokrasi. Ikut Nabi. Badalah. Ayo. Badalah bro. Nabi sopong-pong-pong lagi. Nabi Jospus. Ayo. Ayo. Itu tafrid diantaranya. Diutus seorang rasul ke muka bumi, disuruh bikin kamu duit lah. Kebun tukungannya kurma. Kebun tukungannya apa? Anggur. Terus sekitar kebun-kebun tadi sungai mengalir deras. Kalau bersama kita, ya tak cira timun paling iso. Banyu ngalir sekitarnya. Ya kan? Bukan hanya itu, autaqtiya billahi wa malik qabila. Tengok. Tantang supaya kalau kau benar-benar memang kau itu utusan Allah, tekan Gusti Allah, tekan orang mulia piye? Jajal. Coba bayangkan. Itu Quran menceritakan kepada kita. Jadi dakwah itu berat, bukan sembarang enteng. Maka itu dakwah itu bukan adem ayam gemari Allah jinawi kertora harjo. Ya kan? Bukan itu. Risikonya berat. Wa tamad ala al-ara' al-mukhalifah, bukan mukhalafah, bahadar. Al-mukhalifah simpail. Orang ini karena tadi tafrid dan ifrat juga i'tamada menyandarkan ala al-ara', menyandarkan atas pemahaman-pemahaman yang menyelisihi lima ja'a bihi, menyelisihi pada apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti pemahaman kaumiyah, pemahaman nasionalisme. Ya. Berarti kan itu mengeluarkan agama dari negara, dari politik. Itu termasuk apa? Termasuk mengikuti arah al-mukhalifah, menyelisihi, mengikuti arah, mengikuti sandar, bersandar kepada pemahaman-pemahaman yang menyelisihi pada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak mukhalafah ini, betapa banyak perkara yang menyelisihi ini. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Betapa banyak dan betapa banyak. Ya kan? wa ta'assafa yani wa takallafa fi ta'wili akhbari wa ahkamihi. Yang tadi banyak yang tadi mengklaim dari umatnya sallallahu alaihi wasallam umatul ijabah, ternyata apa? Ta'assafa takallafa, membebani diri dengan dalam mentakwil khabar-khabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentakwil hukum-hukum yang datang dari beliau. Ditakwil. Apa takwil? Bisorfiha an madluliha, dengan cara memalingkan khabar-khabar dan hukum-hukum tadi dari tuntutan yang sebenarnya, dari makna yang sebenarnya. Wasuduf erot anilingkiat, dan berpaling dari patuh kepada hadis-hadis tadi, hukum-hukum tadi, dan khabar-khabar Nabi tadi, khabar-khabar datang dari Nabi tadi. Ma'itrahiyah, bersamaan dengan menyampingkannya, membuangnya. Sudah berpaling dari taat kepadanya, tunduk kepada khabarnya Nabi, hukumnya Nabi, sekali lagi juga dibuangnya. Nah, sekarang yang hari demi hari menyuarakan bid'ah dan khurafat dan al-ma'asi di mana-mana kibar, ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh beliau di sini. Qal fa inna syahadata anna Muhammadan Rasulullah taqtadil imana bi wa tasdiqu fi ma akhbara. Tengok. Maksudnya persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bahwasanya persaksian bahwasanya menuntut Allah adalah tantak tadi menuntut beriman dengan beliaunya dan membenarkan dengan apa yang dikhabarkannya, bima akhbar, pada apa yang Rasulullah khabarkan, beritakan. Wa ta'atu bima amara, dan menuntut mentaati beliaunya dalam apa yang beliau perintahkan. Itu makna persaksian Muhammadun Rasulullah. Tuntutannya beriman dengan beliau, membenarkan yang apa beliau yang beliau khabarkan, mentaati dalam apa yang beliau perintahkan, wal intihaa amma anhu naha wa zajara, dan berhenti dari apa yang beliau itu melarang darinya, dan apa? Aghlado, membuat larangan keras. Itu namanya apa? Zajara. Nah, melarang, zahir juga melarang, tapi larangan lebih keras. Wa ayyu azima amru wa nahyuhu, dan agar seorang itu, atau wa ayyu azima amru wa nahyuhu, atau wa ayyu azima amru wa nahyuhu, dan seorang yang bersaksi tadi itu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba dan utusannya, harus mengagungkan perintahnya dan larangannya. Jadi perintahnya Rasulullah itu diagungkan. Mana gimana mana pengagungan, ya dianggap serius. Jangan masuk telinga kanan balik lagi mental. Larangannya sudah dengan diagungkan, dihargai. Nah sekarang kita datangkan larangan Rasulullah, perintah Rasulullah. Zaman sudah kayak gini mas piye? Gelek mangan susah kaya mengene kok mikir masalah ibadah, masalah sholat, masalah jamaah. Tapi kalau dikasih tahu ada corona, kok gubris corona, mergawe angel kok corona-corona diceritakno. Nah, iku bener gak apa-apa. Tapi diceritakan tentang masalah hadisnya Nabi kemudian diremehkan, nah itu namanya bukan persaksian tadi, bukan dicermati. Tentang Muhammad sebagai hamba Allah dan utusannya. Kalau sekarang kalau ada corona, jaga jarak. Lah mas, jaga jarak. Lah mergawe ngene angel kok jaga jarak. Piye lah iku bener gak apa-apa. Mergawe angel kok jaga jarak. Lah mergawe karo sapa jaga jarak terus. Nah iku bener. Tapi kalau ada kabar dari Rasulullah SAW diremehkan, ini maka persaksian tadi perlu dipertanyakan. Ada perintah dan larangan diremehkan, enggak diraukan. Ini persaksiannya perlu tetap ditanyakan. Wa anna Muhammadan abdu wa rasul, ini sejauh mana tuntutannya, sejauh mana dia mencermatinya dan mencernanya. Sejauh mana kita ini mencerna kalimat wa anna Muhammadan abdu wa rasul. Ini harus taruh depan mata kita, rambu-rambu ini. Wa anna Muhammadan abdu wa rasul. Wala yuqaddima alaikum la hadin kainan man kana. Tuntutan persaksian syahadatun Muhammadun Muhammad abdun abdu wa rasulu. Janganlah mendahulukan atas wala yuqaddima alai, dan jangan mendahulukan atas beliau sallallahu alaihi wasallam perkataan siapapun dia orangnya, kainan man kana. Omongannya sapa wae aja didahulukan daripada omongannya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu demi konsekuensi dengan persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah abdu wa rasul. Maka itu taruhlah ada ulama 1000 harus bilang lockdown masjid, kita bilang tidak, kita terima dengan cuma sekedar ada berita, ya kan, wabah corona, enggak ada baunya, enggak ada warnanya, enggak ada bentuknya, piye kok disuruh lockdown masjid. Saya ngomong ulama Saudi, ya biar diomongkan. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah abdu wa rasuluh. Dan belum mana ada perintah supaya melockdown masjid. Di buku apa? Ayo. Beliau adalah utusan Allah. Pernahkah beliau membawa misi utusan sebagai seorang rasul supaya ketika nanti ada wabah tutuplah masjid? Di buku apa? Apa mungkin kita tidak ada berita itu? Wai? Ya kan? Kalau kentut kan ambune sing mesin mending. Ini gak ono ambune, gak ono warnane, gak ono bentuke. Tiba-tiba masih ditutup enggak di salat jamaah. Karena yang ngomong adalah walil amr dan ulama Saudi, Mbok Yoho, ulama Saudi. Kita adalah disuruh mengikuti Rasulullah, anna man abdu wa rasuluh. Dibuka apa? Ha. Primbon Sunan Kalijaga mungkin ono. Wallah alam. Endi? Sota Soma. Mana ada cerita tentang ketika ada berita wabah tinggalkan masjid, tinggalkan jamaah, di rumah saja Jumatan dan jamaah sudah enggak wajib lagi. Dari Nabi siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Di buku apa? Kudu weruh aku. Nah. Ini tuntutan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, abdu wa rasuluh. Mengatakan wala yuqaddima alaikum qala hadin kanan man kana, jangan dia itu mendahulukan atas beliaunya sallallahu alaihi wasallam perkataan siapapun dia orangnya, man kana kainan man kana. Apa ya kwa? Ini bukan meremehkan ulama tapi demi mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada ulama 1000, ada satu Rasul Muhammad, mana yang dahulukan ketika dua ini berbenturan antara 1000 dengan satu? Bukan demokrasi, kalau mohon demokrasi yang banyak menang. Satu lawan 1000. Nah. Abom. Maka itu. Kita ninggalkan golnya Allah dalam perkara ini. Demi mengikuti sang Rasul. Utusannya Allah. Wes. Selesai. Tidak ada lagi urusan. Ke masjid, tidak ke masjid. Nyawa melayang tetap melayang. Siapa yang tidak doli? Buatmu tidak doli? Nah. Ya kan? Kau dibuat tiri papat tidak sangat doli. Perhatikan. Walakin yama wa qablahu mimman yantasibu ilal ilam. Minal kudot. Tengok. Tengok ini. Ngomong siapa ini? Ngomong ini. Minal kudot wal muftin. Khilafu dalika. Wal wakit dan yang terjadi. Hari ini dan sebelumnya. Fakta yang terjadi hari ini dan sebelumnya. Itu wakit. Pemenawaki realita fakta yang terjadi hari ini dan yang sebelumnya dari siapa? Tengok dari sebagian manusia yang menisbat diri kepada ilmu, dari para kudot, para hakim, wa para muftin dan ahli fatwa menyelisihi persaksian tersebut. Ah, tengok ini. Itu enggak ada bukunya, antum juga ada. Ini ada. Wal wakil yama wa qabla mimman yantasibu ila ilmi minal kudot wal muftin khilafu dalik. Wallahul musta'an. Dan yang terjadi faktanya realita hari ini dan sebelumnya dari orang-orang yang menisbat diri kepada ilmu, dari para qadi dan ahli fatwa, apa yang terjadi? Khilafu dalik. Beda dengan apa yang diceritakan tentang konsekuensi tentang apa? Bahwasanya Muhammad adalah abdu wa rasuluh. Nah, maka dengan demikian ucapan ini adalah ucapan sebagai penenang hati kita. Nah, bukan pil koplo, ini penenang, cepatnya penenang. Kalau para nelayan, kalau ambil koplo enggak tenang. Tapi ahlussunnah wal jamaah ini penenang hati kita. Kalau sudah baca ini udah semua muskilah yang ada dalam benak kita, rugi sekian hari ini, kemarin rugi lagi, kemarin rugi lagi, kambing mati, wes hilang semuanya. Nah, selama persaksian kita benar, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ampun. Dalam bertuluyun kita baca besok lagi. Walhamdulillah. Amin. Tepat dulu.